Sombra. Stavamo ripetendo tutto il mondo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي kita lanjutkan kajian kitab syarah usul sunnah penjelasan prinsip-prinsip sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Ubaid al-Jabiri dalam kitabnya Ghirasul Jannah sampai pada ucapan Imam Ahmad rahimahullah wa man lam ya'rif تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له قال إمام أحمد siapa yang tidak mengetahui tafsir sebuah hadis dan belum sampai akalnya belum bisa memahami, maka cukup baginya untuk menerimanya. Wa'uh kimalahu dan sudah menjadi perkara yang kokoh. Fa'alaihi al-iman. Maka dia harus percaya. Wa taslim dan harus tunduk padanya. Mana bila na'azakum Allah. Ini prinsip berikutnya. Setelah prinsip-prinsip yang kemarin kita bahas, maka prinsip berikutnya adalah bahwa kalau sampai sebuah hadis dipahami secara bahasa Arab, dipahami, tetapi tidak diketahui tafsirnya, apa maksudnya, apa maknanya, bagaimana mungkin, akalnya belum sampai, maka tidak boleh ditolak. Terima dan bilang bahwasanya ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, Wallahu ta'ala a'lam tafsirnya. Seperti hadis-hadis yang dicontohkan di sini. Hadis Shadiqul Masduq. Seperti hadis Shadiqul Masduq. Hadis tentang takdir. Bahwasanya manusia di perut ibunya 40 hari dalam keadaan mutfah. 40 hari dalam keadaan segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, dan kemudian ditiupkan ruh dan dituliskan, tulislah umurnya, tulislah bahagia atau sengsara, tulislah rezekinya, ila akhirnya. Di sini ikhwan ibn a'azakumullah, akal kita belum bisa mengetahui bagaimana tulisnya, di mana, apa di perut kita ditulis, apa di jidat kita ditulis, wallahu a'lam. Dan bagaimana malaikat menulisnya? Apakah di Lauhul Mahfuz ditulisnya? Atau bagaimana mungkin orang ini punya pilihan, saya mau berangkat atau tidak berangkat, punya pilihan saya mau minum atau tidak minum, tapi kok sudah tercatat perbuatannya akan sengsara dan bahagia? Tidak perlu dibahas rinci dengan akal. Katakan ini ucapan Rasulullah dan ucapan Rasulullah. Adapun riwayatnya sudah sangat sahihnya. Enggak ada satu ulama hadis pun yang meragukan hadis ini. Hadis ma'ruf, as-sadiqul masduq, hadisnya Rasulullah SAW tentang masalah takdir. Wa mithlu ma kana mithlahu fil qadari. Dan hadis-hadis yang sejenis itu dalam masalah takdir. Wa mithlu ahadits ar-ru'yah kulliha. Demikian pula hadis ru'yah, bahwa nanti yaumul qiyamah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzu billah. Maka dikatakan dalam syarahnya, ini baru matannya. Dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Ubaid al-Jabiri, hadhihi ahaditsul qadar. Hadis-hadis ini yang disebutkan sebagai contoh adalah hadis-hadis takdir. Tetapi kaidahnya berlaku pada semua hadis-hadis yang akal belum sampai. Seperti pada akhir zaman nanti akan terjadi peperangan muslimin melawan Yahudi, dan semua pohon-pohon dan batu-batu akan mengatakan pada muslim, wahai muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Semuanya memberitahukan persembunyian Yahudi. Illa syajaratul warqa, kecuali pohon warqa. Fa innaha syajaratul yahud, karena itu sejarahnya Yahudi. Di sini akal kita belum sampai. Bagaimana pohon berbicara? Bagaimana batu berbicara? Tetapi kalau hadis itu sahih, maka kita katakan, na'am, kami beriman bahwa nanti yaumul qiyamah akan terjadi peperangan muslimin melawan Yahudi, dan pohon akan berbicara, batu akan berbicara. Bagaimana? Tidak tahu bagaimananya. Wallahu ta'ala alam hadis sahih. Qul inna a'azakumullah. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah SAW menyampaikan sinfani min ahli nar, dua golongan dari ahli neraka, lam arahuma, keduanya aku tidak pernah melihatnya atau belum melihatnya. Yang pertama, rijalun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Golongan pertama adalah laki-laki, golongan laki-laki yang membawa cemeti dan memukul manusia. Golongan kedua adalah nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat. Golongan kedua, wanita yang pakai pakaian tapi telanjang, yang miring dan memiring-miringkan, yang rambutnya seperti punduk unta yang miring. Lam aro, aku belum lihat. Bagaimana mereka bisa memahami? Karena belum terjadi dan belum terlihat. Pakai pakaian tapi telanjang. Belum terbayang sama sekali di pikiran mereka. Mungkin kalau ada aqlaniyun, kalau ada mu'tazilah saat itu akan berkata yang gak masuk akal, pakai pakaian dapat telanjang. Itu kan bertentangan. Pakai pakaian tidak telanjang, telanjang gak pakai pakaian. Kok bisanya? Kasiat ariyat. Kasiat memakai kiswah, pakaian. Ariyat artinya tidak memakai pakaian. Oh gimana? Tetapi karena para sahabat mukminun, mereka menyatakan aman Nabi. Ini berita dari Nabi akan terjadi, akan terjadi, akan terjadi, akan terjadi. Sampai kalian dan kita menyaksikan. Pakai pakaian tapi ketat, pakai pakaian tapi tembus pandang, pakai pakaian seperti tidak pakai pakaian. Baru terjawab. Alhamdulillah, ketika masanya terjadi, terjawab itu semua pertanyaan. Dan sangat masuk akal sekali ketika dikatakan khasiat ariyat, maka bagi kita mudah memahami, tapi di zaman sahabat mungkin sulit dipahami. Pakai pakaian sampai telanjang, bagaimana itu? Mustahil. Kalau pakai pakaian berarti tidak telanjang. Kalau telanjang berarti tidak pakai pakaian. Tetapi karena mereka mukminun haqqan, maka mereka percaya, beriman, menyampaikan riwayat. Ini riwayat dari Nabi. Terima. Ini riwayat dari Nabi. Sampai pada masanya terjadi. Demikian pula tentang pohon berbicara, batu berbicara, akan terjadi, akan terjadi, akan terjadi. Qul inna a'udzubikumullah. Demikianlah. Walhamdulillah. Perkara-perkara yang kadang-kadang nalar kita belum sampai, tetapi beritanya pasti benar. Mengapa? Karena yang menyampaikan Rasulullah as-sadiqul masduq. Di sini dicontohkan dalam kitab kita oleh Imam Ahmad rahimahullah hadis-hadis takdir. Dan juga hadisus sifat, hadis-hadis sifat. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa matala laha birru'yah. Dan dicontohkan dengan ru'yah. Dilihatnya Allah yaumul qiyamah. Wa hadithun na'imil qabr, dan hadis tentang nikmat kubur dan azab kubur. Bagaimana? Akal belum sampai. Bagaimana itu? Coba saya mau lihat. Dikubur orang yang baik, dikubur orang yang jelek, kasih rekaman di dalamnya. Dia enggak dapat apa-apa, hitam saja, gelap. Alhamdulillah. Oh muslimin yang saya hormati. Karena alam barzakh tidak sama dengan alam kita, maka kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di alam barzakh. Kecuali kita mengalami nanti. Maka na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak pernah mengetahui bagaimana azab kubur. Mudah-mudahan kita akan mengetahui na'imul qabri, nikmat kubur, kan begitu. Allati hiya minal ghaibat, yang semua itu minal ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib itu hanya diimani. Itu ciri-ciri muttaqin. Itu ciri-ciri al-muttaqin. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri muttaqin adalah yu'minuna bil ghaib. Kalau beriman dengan sesuatu yang sudah dilihat ke mata kepala, semua akan beriman. Ya Pak ya. Nanti yaumul qiyamah, ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, ada yang tidak beriman? Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, apakah ada yang belum percaya? Enggak ada, semua percaya. Karena semua sudah lihat. Semua sudah melihat. Maka mereka akan berkata saat itu, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Sekarang kami sudah yakin. Ya, setelah lihat baru yakin. Tetapi ciri-ciri orang muttaqin, beriman sebelum lihat. Beriman sebelum dia sampai di padang mahsyar, sudah beriman bahwa akan dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maka jangan semua harus bisa dinalar dengan akal. Kalau enggak dinalar dengan akal, saya enggak percaya. Ini Mu'tazilah, rasionalis, aqlani. Dan mereka kelompok sesat. Tidak mau percaya kecuali apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang bisa diraba oleh tangannya, baru saya percaya. Kalau enggak, saya enggak percaya. PKI. Masa PKI itu? Iya. Diajarkan di anak-anak SD oleh PKI dulu. Coba minta sama Tuhan. Minta permen. Wahai Tuhan, minta permen. Dikasih enggak? Enggak, kata anak-anak. Sekarang minta sama Bapak Guru. Pak Guru minta permen. Bagikan permen. Dididik untuk percaya dengan yang dilihat oleh mata. Yang dilihat, didengar oleh telinga. Yang bisa diraba dengan tangannya. Oh iya, betul. Permen. Selebihnya tidak mau percaya. Berarti tidak percaya dengan alam kubur, tidak percaya dengan hari akhirat, enggak percaya dengan jannah wan nar, enggak percaya dengan semua yang akalnya belum bisa sampai. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah minal kufri. Kita berlindung pada Allah dari kekafiran. Ciri-ciri orang Islam, ciri-ciri orang beriman adalah beriman pada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Fahadihi al-wajib 'ala al-muslim nahwaha ma yali. Maka berita-berita yang akal kita belum sampai ke sana, tapi beritanya benar-benar terbukti sahih dari Nabi, maka kewajiban seorang muslim ada berapa perkara. Yang pertama, at-taslimu laha wa annaha haqqun yaslam lahu zahiran wa batinan. Kewajiban pertama, menerima, percaya bahwa itu adalah hak, benar adanya, walaupun kayak apanya tidak tahu, pokoknya yakin hadisnya sahih, berarti pasti benar, batu akan bicara, Tuhan akan bicara, kayak apa, pada masanya nanti kita akan tahu, pada masanya nanti kita akan tahu. Harus tunduk secara zahir dan batin, harus tunduk secara lahir dan batin. Ini masih yang pertama, menerima, percaya, tunduk. Tanian, idza lam ya'rif tafsiraha faqad kufiya. Kalaupun belum memahami rincian tafsirnya, maka memaknai atau memahami cara zahirnya cukup. Cukup. Siapa yang memaksa harus paham ngomongnya kayak apa? Qulna a'udzu billahi. Fa in arada tafsir wahtaja ilayhi yabhath anhu fil nusus. Kalau memang ingin tahu tafsirnya, maka cari di dalam kitab was sunnah, dalam hadis-hadis lain, dalam ayat-ayat lain, kalau ada. Kalau tidak ada, ya sudah, cukup dengan apa yang dipahami secara zahir. Cukup dengan apa yang dipahami secara zahir. Fa in lam yajidhu fa inna fi an-nusus yabhath anhu fi ma naqala anhu as-sahabah. Kalau dalam nas-nas dalil-dalil Quran sunnah tidak ada, tanya kepada para sahabat. Kadang-kadang para sahabat mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuma hadzal manqul 'an as-sahabah hal huwa mujma' 'alaih? Kemudian dilihat apakah itu mujma' 'alaih? Apakah ucapan sahabat itu sepakat seluruh sahabat atau mukhtalafun fi? Kalau mujma' alaih, kalau sepakat seluruh para sahabat, maka ukhidha bihi, maka diambil. Kalau tidak sepakat, jangan. Katakan wallahu ta'ala a'lam. Ada ucapan begini, ada ucapan begitu. Baik, ini yang kedua. Mencari tafsirnya dari sumber yang pasti. Karena yang menyampaikan adalah Rasulullah, maka yang paling tahu adalah Rasulullah. Dan yang memutusnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa maksudnya? Kalau ada hadis lain menjelaskan, bagus. Maka dibahas. Cari hadis-hadis lain yang menerangkan hal itu. Dan biasanya dikumpulkan semua jalan-jalan hadis atau hadis-hadis yang mirip, yang semakna, atau hadis-hadis lain yang menceritakan kisah yang sama. Nanti akan saling menjelaskan hadis dengan hadis. Akan saling menjelaskan ayat dengan ayat. Yang kedua, yang ketiga, idza lam yajid faqad kufiya wa uhkima laka ayyuhal muslim. Kalaupun kau tidak dapat di tafsirnya, kalaupun kau tidak dapat di rinciannya, maka cukup dengan apa yang ada kamu imani. Ma makna uhkim? Apa makna uhkima? Yang saya terjemahkan kokoh tadi, muhkamat. Ay anna Allah jalla wa ala ta'abbadaka bima dalla alaihi an-nusus. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kalian untuk beribadah. Di antara bentuk-bentuk ibadah itu ada amaliyah, ada i'tiqadiyah. Di antara bentuk-bentuk ibadah ada amaliyah, ada i'tiqadiyah. Amaliyah disuruh untuk salat, disuruh untuk puasa, disuruh untuk bersedekah, disuruh itu amaliyah. Ada pula ibadah dalam bentuk keyakinan dan kepercayaan. Berarti hadis ini ujian buat kalian. Percayakah dengan berita ini atau tidak? Yang percaya mukminun, yang enggak percaya munkirun, pengingkar. Karena ini hadis sahih. Ta'abbadaka bima dalla 'alaihi an-nusus. Allah memerintahkan kalian untuk beribadah dengan mempercayai dalil-dalil. Arafta tafsirahu aw lam ta'rif tafsirahu? Apakah kalian sudah memahami tafsirnya ataupun belum memahami tafsirnya? Harus menerima. Fata'abbadana Allah 'ala sabilil mithal bi ahadits na'im al-qabr. Maka Allah memerintahkan kita untuk beriman, untuk beribadah dengan mempercayai berita-berita seperti berita yang disampaikan tentang hadis-hadis na'imul qabri, kenikmatan di kubur. Mau tahu rinciannya kenikmatan kubur seperti apa? Ada hadis yang merincikan. Akan diluaskan kuburnya, akan diberi cahaya kuburannya, dan akan diberikan saluran ke dalam surga sehingga dia mencium bau harumnya dan sejuknya. Dan sekian lagi. Adab qabr juga ada rinciannya. Mereka akan dihimpit bumi, kata Nabi, sampai tulang-tulang rusuknya bersilangan. Dan akan ditanya dengan pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuk. Kalau mukmin akan menjawab dengan tegas, Rabbi Allah, wa nabiyyi Muhammad SAW. Tetapi kalau dia munafik atau muqallid, hanya ikut-ikutan saja, maka dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, faqala ha ha ha la adri, samitun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Dia hanya berkata, ha ha ha, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku dengar orang berbicara, aku coba ngikut. Enggak bisa jawab. Maka dipukul dengan mitraqatin min hadid. Dipukul dengan pukulan dari besi, dengan palu dari besi kepalanya. Dan dia menjerit dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Bagaimana? Dia percaya. Karena hadis sahih, amanna bihi kullun min inda rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak mungkin yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya aman Nabi, kita beriman. Adapun kaya apanya, wallahu alam, alamnya bukan alam kita, alam barzah, alam yang terpisah. Makna barzah itu adalah antara kita dengan mereka, barzakhun, ada barzah, pemisah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, seperti bicara dua lautan, dikatakan barzakhun la yabghiya, di antara keduanya, bainahuma barzakhun la yabghiya, di antara keduanya ada barzah yang tidak bisa saling melanggar. Itu barzah artinya, pemisah. Kalau alam kita terpisah dengan barzah, sehingga alamnya dikatakan alam barzah, alam yang dibalik barzah, maka ini menunjukkan barakallahu fikum tidak akan bisa kalian kemudian menyelidiki. Na'udzubillah minal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Mu'tazilah, aqlani, tidak mau percaya dengan ayat ataupun hadis kecuali kalau bisa dinalar dengan akal. Sehingga ketika hadis menyatakan bahwasanya lalat itu salah satu sayapnya adalah penyakit, salah satu sayap yang lainnya adalah obatnya, mereka meneliti di laboratorium sampai mereka simpulkan ternyata dua-duanya penyakit. Mau percaya dengan yang mana? Mau percaya dengan pemeriksaan dokter kafir, penelitian dokter kafir di laboratorium, atau percaya dengan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari? Adapun mukmin pasti akan berkata kami beriman dengan ucapan Rasulullah SAW. Adapun praktekmu atau percobaan ilmiahmu belum tentu benar. Sudah banyak profesor dibantah oleh profesor. Sudah banyak percobaan si fulan dibantah dengan percobaan yang lain. Sudah banyak. Qul inna hadza qawlun muslimin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dikatakan di dalam hadis-hadis sahih pasti benar. Jangan ragu. Tetapi mereka Mu'tazilah na'udzubillah mengucapkan kalimat kufur. Mengucapkan kalimat wallahi, saya lebih percaya dengan ucapan dokter kafir daripada hadis Bukhari. Menyatakan demi Allah, saya lebih percaya dengan ucapan dokter kafir daripada hadis Bukhari. Seperti ucapan penulis sirah Muhammad Ghazali. Penulis fikhus sirah. Alhamdulillah. Makanya Syekh Al-Albani menyatakan bahwa orang ini memiliki pemikiran Mu'tazilah. Khulif bin A'azakumullah kumusim bin Zuharmatih. Kembali kepada ucapan Syekh Ubaid al-Jaydari. Qala, Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Di antara bentuk ibadah adalah kepercayaan pada berita-berita Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti berita tentang hadis kubur, adab kubur, kenikmatan kubur, nu'min biha, maka kita beriman dengannya. Nu'min bima jallat alaihi min ahwalil mun'amin. Kita beriman dengan dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang diberi nikmat dalam kubur. Aman Nabi. Wal mu'adzabin, dan juga beriman adanya orang-orang yang diazab di kuburnya. Hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fala yastatiru min al-baul wa amma al-akhar fayamshi bin namimah. Hadis sahih. Dalam dua kitab sahih. Dua orang ini sedang diazab di kuburnya. Adapun salah satunya karena tidak bersih dalam buang air. Adapun yang kedua karena dia berjalan ke sana kemari dengan mengadu domba. Innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang diazab. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Melainkan wahyun yuha, wahyu dari Allah kepadanya. Harus percaya, harus beriman, dan dialah mukmin. Nu'min biha. Nu'min bima dallat 'alaihi min ahwalil mun'amin wal mu'adzabin. Beriman kita dengan berita-berita tentang diazabnya sebagian manusia di kuburnya dan yang diberi nikmat sebagian lainnya di kuburnya. Wala natlub wara'a dzalika syai'a, dan kita tidak mencari-cari di balik itu sesuatu. Maksudnya tidak mencari di balik itu, tidak mencari lebih dari itu. Yang diberitakan percaya. Yang tidak diberitakan tidak tahu. Wallahu a'lam. Jawab saya tidak tahu, jawab wallahu a'lam. Siapa yang biasanya yang bertanya? Haula yang bertanya adalah mereka-mereka yang tidak percaya. Bagaimana dia ada di kuburnya? Memang dia bangun, apa cukup itu tempatnya? Ketika datangnya malaikat-malaikat, apakah cukup tempatnya ketika begini, ketika begitu? Bagaimana meluaskannya? Nanti kuburan gak cukup kalau ini luas, itu luas, itu luas. Akhirnya perkuburan ini jadi susah, berdesak-desakan. Lah akhirnya. Wallahu a'lam. Yang pasti beritanya hak. Akan meluaskan kuburnya bagi orang mukmin. Yang pasti beritanya hak. Bahwa orang yang tidak percaya akan diadab di kuburnya. Hati-hati. Jangan sembarangan berbicara. Di samping haula, ada juga pengingkar-pengingkar sunnah. Yang alhamdulillah dikenalnya ingkar sunnah. Juga sama. Saya mau rekam di kuburan bagaimana itu bentuknya. Saya akan menanam rekaman saya, video dan suara. Pengen tahu kayak apa sih? Kalau pengen tahu doa saja, semoga kamu diajar nanti di kubur. Dia tahu. Seperti apa? A'udzubillah min dzalik. Wa ma tadammanahu hadis shadiqul masduq. Dan juga wajib beriman, percaya dengan berita shadiqul masduq. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan qala Rasulullah wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah SAW bersabda dan beliau as-shadiqul masduq, yang jujur terpercaya. Inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya telah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah. Kemudian menjadi alaqah mithla dzalik, kemudian menjadi mudghah mithla dzalik 40 40 40, 120 hari. 120 hari berarti 4 bulan. Tsumma yursalul malaku, kemudian diutus malaikat. Fayanfuhu fihi ar-ruh, kemudian ditiupkan ruh. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Bikat bi rizqihi, untuk menulis rizkinya. Wa ajalihi, ditulis ajalnya. Wa amalihi, ditulis amalan-amalannya. Dia akan begini, dia akan begitu. Dan ditulis yang keempat, syaqiyun aw sa'id, apakah dia akan sengsara atau bahagia. Mau kita pikirkan kayak apa itu mencapainya, seperti apa, kok bisa ya? Padahal kita bisa memilih untuk berbuat begini, tapi kok sudah ditentukan, sudah dicatat. Ini apa gak pertentangan? Katanya suruh milih, tapi katanya sudah dicatat. Kalau sudah dicatat, bagaimana kita mau memilih? Gak bisa paham. Maka hati-hati. Kamu memikirkan tentang perkara-perkara yang engkau tidak mampu memikirkannya, engkau akan stres dan gila. Pahami secara zahir, imani, bahwa dicatat rezekinya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Dicatat umurnya. Bagaimana mungkin? Allah Maha tahu kapan dia datang ajalnya, dicatat oleh malaikat, selesai. Demikian pula amalnya. Allah Maha tahu dia akan berbuat begini, akan berbuat begitu. Allah Maha tahu bahwa dia akan sengsara atau bahagia. Tulis. Di mana itu tulisnya? Wallahu a'lam. Jangan tanya saya. Kalau Rasulullah menjelaskan, saya tahu. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan, tidak tahu. Karena ini perkara ghaib. Ini perkara ghaib. Gak bisa dilihat oleh mata, gak bisa didengar oleh telinga, gak bisa diraba oleh indera kita, gak bisa. Itu hal ghaib namanya. Imani saja. Fawalladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah. Masih lanjutan hadis shadiqul masdud. Sungguh demi Allah yang tiada yang berhak diibadahi kecuali dia. Bahwa seseorang kadang beramal dengan amalan ahli surga, sampai ketika antara dia dengan surga akan sampai, kecuali tinggal sedira lagi, sehasta lagi. Fayasbiq alaihi alkitab, ternyata tercatat dia dengan catatan lain. Fayamal bi'amali ahli nar, akhirnya sudah sedikit lagi mati, beramal dengan amalan penduduk neraka, masuk neraka. Berarti seumur hidupnya amalannya amalan ahli surga. Ketika akan matinya, berubah beramal dengan amalan neraka, kemudian mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Demikian pula sebaliknya, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar, ada salah seorang kalian yang beramal dengan amalan ahli nar, seumur hidupnya amalan ahli nar, penduduk neraka, sampai ketika bainahu wa bainaha illa zira', ketika sehasta lagi dia akan mati, berubah beramal dengan amalan ahli jannah, fayadkhuluha. Dalam hadis ini disebut fayasbiqu alaihi kita, ternyata sudah tercatat dia ahli jannah, maka di akhirnya beramal ahli jannah. Tercatat dia ahli nar, maka di akhir hidupnya berubah beramal dengan amalan ahli nar. Hadis ini sahih. Hadis ini ma'ruf muttafaqun alaih. Hadis ini diterima oleh seluruh para ulama secara ijma', dari madhab apapun. Mereka berselisih itu pada masalah-masalah rincian fiqih. Adapun masalah usul akidah yang seperti ini, lahir, enggak ada khilaf. Imam Malik ataupun Imam Ahmad ataupun Imam Syafi'i ataupun Abu Hanifah, semuanya sama. Akidah mereka. Kau muslimin yang sahrun mati. Adapun kaifa yujma, bagaimana dikumpulkannya di perut ibunya, wallahu alam la nadri. Ma bayyana lana nabiyuna. Nabiyuna tidak menerangkan pada kita. Kaifa tuksal idhama lahma, bagaimana tulang belulang ditutup dengan daging, wallahu alam. Kita tidak tahu. Kaifa nafkhul malak, bagaimana malaikat meniupnya. dengan mulut mereka ditiup, atau dengan sesuatu ditiup, atau dengan selang ditiup, wallahualam. Kita tidak tahu. Lakin yanfukh kama nafakha ar-ruh, tetapi jelas ditiupkan ruh oleh malaikat. Maka yang menghidupkan bukan ibunya, bukan bapaknya. Bukan ibunya, bukan bapaknya. Allah yang menghidupkan dengan memerintahkan kepada malaikatnya, tiupkan ruh. Fahuwa yanfukh fi dir'il mar'ah, lakin kaifa yanfukh? Maka ditiupkan di dir'il mar'ah, di dalam perut ibunya. Bagaimana? Tidak tahu. Malana syughlun? Apa kita enggak punya kerjaan mikirkan seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sesuatu yang bukan perintah untuk memikirkan. Hal yadh ra'sahu baina thiyabiha wa jismiha fa yanfu min qarib aw min ba'id? Apakah diletakkan kepalanya di dalam atau di dalam bajunya ibunya, kemudian ini malaikat memasukkan kepalanya ke baju wanita ini, atau begitu? Apakah meniupnya dari jauh? Malaikatnya mungkin di atas sana, tiupkan tiba-tiba jadi. Wallahualam, kita enggak tahu. Malana syughlun, itu bukan kerjaan kita memikirkan seperti itu. Itu hal gaib, bagaimana malaikat meniupnya? Wa ma ta'abbadana Allahu bihadza, Allah enggak nyuruh, enggak memerintahkan kita untuk memikirkan bagaimana malaikat meniup. Enggak disuruh untuk memikirkan kayak apa dan rinciannya. Disuruh untuk percaya dengan berita ini, titik. Bahwa kamu itu sudah tercatat takdirnya, sudah tercatat amalnya, sudah tercatat gembira atau sengsara. Ta'abbadana Allahu bil imani bihadzan nass. Allah hanya perintahkan kita untuk percaya dengan nas ini. Wa anna ma tadammanahu haq, dan diperintahkan kita untuk mengakui bahwa berita yang ada dalam hadis ini hak, pasti benar. Kaifa yuktab? Bagaimana dicatatnya? Yu'mar bi katbi hadhihi al-arba'a al-kalimat. Bagaimana disuruh untuk mencatat empat kalimat tadi? Kayak apa cara nyatatnya? Wallahu a'lam. Mana adri kaifa yaktub? Aku tidak tahu, kita tidak tahu bagaimana malaikat mencatat dan di mana mencatatnya. Al-kaifiyah ghaibah. Kayak apanya tidak diberitakan, maka tidak tahu. Lakin al-kitabah ma'rufah, tetapi yang namanya mencatat itu sudah tahu. Artinya apa? Iya kan? Kata bayak tubuh, artinya menulis. Selesai. Inna hajarul qalam, artinya menggariskan, mencoretkan pena dalam bentuk tulisan di atas sesuatu. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Al-kitabah fil lughah ma hiya? Menulis secara bahasa apa artinya? Menyoretkan pena di atas lembaran. Selesai. Penanya seperti apa? Lembarannya seperti apa? Di mana? Enggak tahu. Alaysa jarrul qalam 'ala shahifah? Bukankah makna menulis itu adalah mencoretkan pena di atas lembaran? Hatta yakhruj min mulamasatil qalam lis-shahifah, hingga membekas karena coretan pena tadi di lembaran tadi, membekas tulisan yang bisa dibaca. Hadzal ma'na fil lughah al-arabiyyah wa hakadha. Ini bahasa Arab, seperti itu maknanya. Bisa dipaham bahasa Arab. Tetapi kayak apanya? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naqtafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Subhanallahi al-'afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada waktu? Ada salafi yang lebih memilih menyekolahkan dia anaknya di sekolah dasar daripada menyekolahkan anaknya di madrasah ahlu sunnah. Alasannya karena ingin anaknya disiplin agar tidak bosan ketika belajar di rumah. Karena dia menganggap madrasah kita tidak disiplin, kurang tertib, kurang penutup, dan lain-lain. Ketika nasihati malah menganggap orang yang nasihati mencela dia. Apa nasihat anak? Nasihat anak dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia harus belajar apa makna disiplin. Kalau sholat tepat pada waktunya, disiplin. Apakah anak-anak sekolah dasar sholat tepat pada waktunya? Kalau terpisah laki dengan perempuan, itu disiplin. Apakah sekolah dasar terpisah laki dengan perempuan? Kalau diajarkan agamanya dari kitab wa sunnah, dari aqwal ulama salafil ummah, maka itu disiplin. Apakah di sekolah dasar diajar yang seperti itu? Makanya orang otaknya terbalik. Suruh bertobat pada Allah dan belajar. Belajar, belajar. Sebelum dia tersesat. Saya khawatir dia semakin jauh, dan akhirnya dhal. Wallah, ini kekhawatiran saya, bukan tuduhan. Kekhawatiran saya, orang ini akan bertambah jauh, bertambah jauh, bertambah jauh, kemudian tersesat. Dan akan menyesal nanti ketika melihat anaknya menjadi berbeda. Menjadi bentuk yang dia tidak inginkan. Dan saya sudah mengalami bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Orang yang alasannya sama seperti itu, ingin anaknya begini, ingin anaknya begitu, ternyata jadinya orang tuanya pun gak ingin. Orang tuanya gak ingin. Ternyata anaknya sudah kadung, rusak. SD, ini yang cerita sama saya, pengajarnya. Setelah dia mengetahui keadaan rusaknya, dia cerita. Ketika saya kebetulan melihat anak di SD itu membawa HP, dan sedang melihat gambar-gambar porno, saya tahu. Dan saya penasaran, jangan-jangan bukan cuma dia. Periksa, mendadak. Sekelas, yang selamat cuma 2 atau 3 orang saja. Semuanya sudah saling mengetahui dan sudah memiliki gambar-gambar porno tersebut. Apakah itu disiplin? Ya hara yang mencerca ma'had-ma'had para asatidah, yang mencerca ma'hadnya orang-orang yang mengajarkan tauhid wa sunnah. Wallahi tanggung jawab dia di atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Yaumul qiyamah. Apa makna disiplin? Assalamualaikum. Apakah ada dalil ketika bersedekah mendahulukan tangan kanan dan kemudian memutar tangan kiri ke tangan kiri? Saya tidak tahu. Adapun dalilnya saya tidak pernah mendengar. Tetapi yang sering saya dengar istihsanat. Istihsanat tidak bisa jadi hujah. Syekh Ubaid sering membahas hati-hati ya ikhwan dari istihsanat. Istihsanat itu anggapan baik. Bukankah mendahulukan kanan itu lebih bagus? Maka kanan dulu yang terbaik. Tapi ternyata kebalik. Harus dibalik. Allah. Sehingga tidak ada dalilnya kecuali istihsan. Atau lebih tepatnya, belum pernah saya dengar dalil yang seperti itu. Bahkan cara yang seperti itu belum pernah saya lihat. Lah di majlisnya Syekh Mukbil, tidak pula di majlisnya Syekh Utsaimin, tidak pula di majlisnya masyayikh, ulama, tidak pernah saya lihat yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.